مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أحبتي في الله kita melangsungkan membaca hadis yang ke-87 as-sabi' والثمانون من فضائل سورة الإخلاص. Di antara keutamaan surat Al-Ikhlas. Qala As-Sa'di rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qul huwa Allahu ahad ta'dilu thuluthal Qur'ani. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Qul huwallahu ahad, menyamai sepertiga Al-Quran. Ta'dilu thuluthal Qur'ani, sebanding menyamai sepertiga Al-Quran. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. As-Sa'di rahimahullah dalam syarahnya menjelaskan, takallama ahlul ilmi ala makna hadihil mu'adalati wa tawjihiha. Ahlul ilmi telah berbicara tentang makna mu'adalah, ia menyamai, sebanding, dan taujihiha, bagaimana arahannya, kenapa qul huwallahu ahad sebanding dengan sepertiganya Al-Quran. Para ulama telah berbicara makna sebanding dan telah menjelaskan atau berbicara tentang arahnya bagaimana. Kata beliau, wa ahsanu ma qila fiha, yang paling baik, yang paling bagus perkataan padanya adalah anna mu'adalataha li thuluthil Qur'an lima tadhammanathu minal ma'ani al-'azimati ma'ani at-tauhid wa usulil iman. Kata beliau, yang paling baik penjelasan keterangan adalah surat Al-Ikhlas sebanding dengan sepertiga Al-Quran, dikarenakan apa yang dikandung oleh surat Al-Ikhlas dari makna-makna yang agung. Apa itu? Makna tauhid dan makna-makna usul iman, prinsip-prinsip dalam keimanan. Fa innal mawadhi'al jalilata allati ishtamala al-Qur'anu 'alayha. Adapun persoalan permasalahan yang agung yang dikandung oleh Al-Qur'an sebagai berikut. Satu, Al-Quran beliau menjelaskan mengandung hal-hal besar. Pertama, imma ahkamun syar'iyyatun zahiratun au batinatun ibadatun au muamalat. Al-Quran mengandung hukum-hukum syariat baik yang bersifat lahiriah atau batiniah, hukum-hukum syariat, baik berbentuk ibadat kepada Allah Jalla wa'ala, atau muamalat, bergaul bersama manusia atau hamba-hamba Allah Jalla wa'ala. Ini satu kandungan Al-Quran. Yang kedua, wa imma qisasun wa akhbarun anil makhluqatis sabiqati wal lahiqah. Di dalam Al-Quran atau kandungan Al-Quran itu adalah cerita-cerita, kisah, informasi-informasi tentang makhluk-makhluk yang telah berlalu dan yang akan datang. Wa ahwalil mukallafin fil jazai alal a'mal. Dan Al-Quran mengandung tentang kondisi-kondisi orang yang terbebani dengan syariat dalam hal al-jaza, mendapatkan imbalan atas amal-amal yang mereka lakukan. Ini yang kedua. Al-Quran itu mengandung cerita-cerita, berita-berita tentang makhluk-makhluk yang terdahulu atau yang telah berlalu dan yang datang. Serta Al-Quran itu mengandung tentang kondisi orang-orang yang terbebani oleh syariat, baik dari kalangan jin dan kalangan manusia, dalam mendapatkan imbalan atas amal-amal mereka. Al-Quran berbicara tentang ini. Ketiga, wa imma tauhidun wa ma'arifu. Al-Quran mengandung tauhid dan pengetahuan-pengetahuan tata'allaku bi asma'illah wa sifatihi, terkait dengan nama-nama Allah Azza wa Jalla dan sifat-sifatnya. Wa tafarrudihi bil wihdaniyati wal kamal, dan esanya Allah Azza wa Jalla dalam kesempurnaan dalam hal ibadah miliknya semata dan dalam kesempurnaan. Wa tanazzuhihi an kulli aib, dan menyendirinya Allah Jalla wa'ala dalam hal kebersihan, kesucian dari segala aib. Wa mumathalati ahadim minal makhlukat, dan bersih dan sucinya Allah Azza wa Jalla dari kesamaan dengan siapapun dari makhluk-makhluknya. Ini kandungan Al-Quran. Berarti kul huwallahu ahad memang benar-benar menyamai sepertiganya Al-Quran. Ya, Al-Quran mengandung hal-hal yang disebutkan tadi tiga, maka satu dari tiga itu merupakan isi yang terdapat di dalam surat Al-Ikhlas. Sehingga benar kul huwallahu ahad itu adalah menyamai sepertiganya Al-Quran. Beliau kemudian menjelaskan rahimahullah, fasuratu kul huwallahu ahad mustamilatun ala hadha. Surat Al-Ikhlas kul huwallahu ahad mengandung ini. Maksudnya yang ketiga, wasyamilatun likulli ma yajibu i'tiqaduhu min hadzal asli alladhi huwa aslul usuli kulliha. Surat Al-Ikhlas mencakup semua apa yang wajib diyakini dalam prinsip ini, yaitu prinsip yang paling prinsip. Usul, aslul usul kulliha. terkait tentang permasalahan tauhid wa ma'arif, berpengetahuan tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah azza wa jalla. Maka surat Al-Ikhlas mencakup dari al-kandungan Al-Quran dan membawa, atau surat Al-Ikhlas mengandung semua keyakinan yang wajib dalam hal prinsip ini, yaitu prinsip iman. Bahkan kata beliau, huwa aslul usuli kulliha, yang prinsip keimanan yang terdapat di dalam surat Al-Ikhlas itu merupakan prinsip yang paling inti. Walihada amarnallahu an naqulaha bi alsinatina. Berdasarkan inilah, karena ini persoalan prinsip yang paling prinsip di dalam hidup, ya, dasar yang paling mendasar di dalam hidup, Allahu jalla wa ala memerintahkan kita untuk mengucapkannya dengan lisan kita. Kul, katakan, huwallahu ahad. Allahu jalla wa ala memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk mengatakan huwallahu ahad. Wa na'rifuha biqulubina, agar kita mengilmui dengan hati-hati kita. Wa na'tarifu biha, dan kita mengakui dengannya, ai keesaan Allahu jalla fi'ula. Wa nadinu lillahi bi'tiqadiha wa ta'abbudi lillahi biha. Faqala kul huwallahu ahad. Allahu jalla wa ala memerintahkan kita untuk mengilmuinya, dan memerintahkan kita untuk beragama kepada Allahu jalla wa ala dengan meyakininya dan beribadah kepada Allah dengannya. Allahu jalla wa ala berfirman, qul huwallahu ahad. Katakan bahwa Allahu azza wa jalla itu ahadun, yaitu esa. Ini barakallahu fikum yang dikandung oleh surat Al-Ikhlas barakallahu fikum, yang menyamai sepertiganya Al-Quran. Karena di dalamnya terdapat prinsip-prinsip keimanan, bahkan yang paling prinsip terdapat di dalamnya, di dalam surat Al-Ikhlas. Kata beliau, fallahu, kul huwallahu, lafadz Allah huwal ma'luhu al-mustahikku lima'anil uluhiyati kulliha. Lafadz Allah maknanya adalah al-ma'luh. Al-ma'luh yang berhak untuk mendapatkan semua makna-makna uluhiyah, ketuhanan, peribadatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Allati tujibu ayyakuna huwal ma'budu wahdahu, al-mahmudu wahdahu, wal mashkuru wahdahu, al-mu'azzamul muqaddasu dzul jalali wal ikram. Maknanya adalah mewajibkan tujib bahwa sesembahan itu hanya Dia, yang disanjung dan dipuji hanya Dia, yang disyukuri hanya Dia, yang diagungkan, yang disucikan Dianya semata, Allahu jalla wa ala, pemilik kemuliaan dan keagungan dan kemuliaan. Kandungan lafaz Allah barakallahu fikum Sehingga dimanapun kita menemukan lafaz Allah Azza wa Jalla, maka ini maknanya. Peribadatan semuanya miliknya. Sanjungan pujian hanya miliknya. Al-Mashkur yang patut disyukuri hanya dia. Yang diagungkan dan disucikan hanya dia. Pemilik keagungan dan kemuliaan Allahu Jalla fi'ula. Allah pada lafaz Allah kul huwallahu. Sekarang kata beliau wal ahadu yakni alladhi tafarrada bikama bikulli kamalin wa majdin wa jalalin wa jamalin wa hamdin wa hikmatin wa rahmatin wa ghairiha min sifatil kamal. Dia yang esa, yaitu Allahu Jalla wa'ala, menyendiri dalam semua kesempurnaan, pujian, pengagungan, keindahan, sanjungan, kebijakan, kasih sayang, dan selainnya dari sifat-sifat kesempurnaan. Manusia memiliki sifat hikmah, ada, tapi tidak sempurna. Manusia punya sifat hambanya, sifat rahmat, kasih sayang, iya, tapi tidak sempurna. Maka kesempurnaannya, kesempurnaan hanya milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seseorangnya, seseorang terkenal syakur, orang yang pandai berterima kasih, misalkan, tidak sempurna. Orangnya penyabar ya akhi, na'am, kesabarannya tidak sempurna. Ya tidak mungkin akan menjadi kesabaran barakallahu fikum yang sempurna, sebagaimana kesabaran Allah Azza wa Jalla menghadapi hamba-hambanya. Hafizani wa hafizakumullah. Artinya bahwa manusia tercipta dalam kekurangan, maka semua sifat-sifat yang ada padanya tidak sempurna. Rahimani wa rahimakumullah. Semua sifat kesempurnaan hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, yang dikandung pada lafad Allah dan yang dikandung pada lafad al-ahadu. Kul huwallahu ahad. Kata beliau, falaysa lahu fiha mathalun wala nadhir. Tidak ada bagi Allah Azza wa Jalla pada sifat-sifat itu sesuatu yang serupa dan yang sama, yang semisal atau yang serupa, tidak ada satupun. Barakallahu fikum. Wala munasib biwajhin minal wujuh, dan tidak akan pernah ada kecocokan dari semua sisi. Barakallahu fi. Fahuwal ahadu fi hayatihi wa qayyumiyatihi. Dia tunggal dalam hidup dan kekuasaan, wa ilmihi dan ilmunya, wa kudratihi dan kekuasaannya, wa azamatihi keagungannya, wa jalalihi dan kemuliaannya, wa jamalihi wa hamdih keindahan Allahu Jalla wa Ala, dan pujian, wa hikmatihi wa rahmati sehikmah kebijakan Allahu Jalla wa Ala, dan kasih sayangnya, wa ghairiha min sifatihi, dan selainnya dari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Tunggal Tidak ada yang sama, tidak ada yang serupa, tidak ada yang sesuai dan cocok. Barakallahu fikum. Walaupun mungkin sama-sama punya sifat penyayang, namun tidak akan pernah menyamai kasih sayang Allah tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum. Mausufun bighayatil kamal wa nihayatih. Allahu jalla wa ala disifati dengan puncak kesempurnaan dan akhir dari kesempurnaan. Min kulli sifatin min hadhis sifat, dari setiap sifat dari sifat-sifat Allah azza wa jalla, ya, berada pada puncak kesempurnaan dan batas kesempurnaan. Wa nihayati barakallahu fikum. Manusia memiliki sifat-sifat tetapi tetap di atas kekurangan, penuh dengan aib-aib. Barakallahu fikum. Ya, tadi sudah kita sebutkan, kedua orang tua kita sayang sekali terhadap diri kita, namun itu terbatas. Kalau kita melakukan kesalahan kepadanya sekali, dua kali, sudah kelihatan. Ya, tiga kali, ancaman keluar. Empat kali, diusir. Sampean anak durhaka, jangan tinggal di rumah ini, pergi. Manusia sangat terbatas dalam semuanya. Barakallahu fikum. Allahu jalla fi'ula, di saat hambanya melakukan dosa dan kemaksiatan berpuluh-puluh tahun, tetap dibukakan pintu untuk dia kembali kepadanya. Tidak diusir dari dunianya, silahkan anda cari dunia yang lain. Tidak. Tidak juga diputus hajat-hajat hidupnya. Juga tidak. Diberikan barakallahu fikum kesempatan hidup, segala hal yang dibutuhkan dalam kondisi dia bermaksiat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sampai kemudian sejengkal lagi barakallahu fikum, dia dengan kematian sudah dekat, dia buka pintu taubat, dia kembali kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ternyata sekian puluhan tahun dia terkubang dalam dosa dan kemaksiatan, lenyap seketika. Betapa barakallahu fikum tinggi kasih sayangnya Allah jalla wa ala, dan tinggi tingkat pengampunannya. Tidak ada dari hamba-hambanya yang memiliki sifat seperti itu. Oleh karena itu, tidak ada kesamaan, tidak ada keserupaan, dan tidak ada satu sifat pun yang mencocoki, yang sama maksudnya, dengan sifat Allahu tabaraka wa ta'ala. Kenapa disinggung hal ini barakallahu fikum? Karena termasuk dari kaidah sampai Jahmiyah terjebak dalam kesesatan yang parah, ya, ketika Allahu jalla wa ala menyebutkan bahwa Allah cinta kepada makhluknya, dikiaskan dulu. Cintanya Allah sama dengan cinta makhluknya. Allah punya cinta, makhluk punya cinta. Berarti ini sama. Ingin mensucikan Allahu jalla wa ala dari keserupaan, lalu dibuang sifat Allah, ditolak. Allah tidak punya sifat cinta. Kenapa? Makhluk punya sifat cinta. Kalau ditetapkan Allah memiliki sifat cinta, berarti kita tetapkan cintanya sama seperti makhluk. Mereka menolak Allahu jalla wa ala memiliki sifat cinta. Demikian dalam semua sifat-sifat ditolak olehnya. Kenapa? Dikiaskan dulu. Ini sifat ada pada makhluk itu kekurangan, menunjukkan kekurangan, kata mereka. Ya, ingin disucikan dan dibersihkan Allah dari sifat kekurangan. Sehingga menolak Allahu Jalla wa Ala memiliki sifat-sifat. Lah, kalau benar-benar taufik dan hidayah telah memanggil barakallahu fikum, kan gampang. Berbicara tentang Allahu Jalla wa Ala, jangan menggunakan kaidah pada makhluknya. Allahu Jalla wa Ala memiliki sifat cinta sesuai dengan kemahaagungan, kemahamuliaan Allahu Jalla fi'ula. Allahu Jalla wa Ala memiliki sifat kasih sayang sesuai dengan kemahaagungan Allahu Jalla wa Ala. Manusia punya sifat kasih sayang sesuai dengan kekurangan dia. Jadi dipisahkan barakallahu fikum. Ya, ketika berbicara tentang Allahu Jalla wa Ala, tidak boleh menggunakan kaidah berbicara tentang makhluknya Allah tabaraka wa ta'ala barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Mari kita langsungkan. Beliau menyebutkan, baru menjelaskan kata-kata al-ahad. Kul huwallahu ahad. Allahus samad. Allah sudah dijelaskan oleh beliau. Sekarang beliau masuk kepada as-samadu. Wa man wa min tahqiqi ahadiyatihi wa tafarrudihi biha annahu as-samadu. Termasuk dari perwujudan ahadiyatihi, keesaan Allah Jalla wa Ala, tunggalnya Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan semua sifat-sifat tersebut, annahus samadu. Allahus samad ai ar-rabbul kamilu was-sayyidul azimu alladhi lam yabqa sifatu kamalin illa tasafa biha. As-samadu, kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa kita, Allah tempat bergantung. As-samadu. Atau dengan bahasa lain, dia satu-satunya dituju oleh seluruh makhluk. Maknanya, kebutuhan seluruh makhluk ini ada pada diri Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka Allahu Samad, Allahu Jalla wa Ala, yang menjadi tujuan dalam semua hawaij wa nawaib, semua hajat-hajat dan kebutuhan makhluknya tertuju kepada Allah As-Samad. Ar-Rabbul Kamil, As-Samadu ay Ar-Rabbul Kamil, Rabb yang sempurna, Sayyid yang azim, yang tidak lagi tersisa sifat kesempurnaan kecuali Allah bersifat dengannya. Wa wasafa bi ghayatiha wa kamaliha. Allahu Jalla wa Ala bersifat dengan kesempurnaan, ujung dari kesempurnaan atau puncak dari kesempurnaannya. Bi haitsu la tuhitul khalaiqu bi ba'di tilka sifati bi qulubihim. Artinya, kata beliau, tidak akan mampu makhluk ini untuk melingkupi, menemukan dengan hati-hati mereka akhir dari sifat Allah Jalla fi'ula, kesempurnaan sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak akan mampu. Allah Maha Ar-Rahman. Sampaian kaji, dalami, barakallahu fikum, tidak akan mampu untuk meliputi sifat kasih sayang Allah di dalam hati hamba-hambanya. Tidak akan. Wala tu'abbiru anha alsinatuhum. Dan tidak akan mampu lisan ini untuk mengungkapkan tentang kesempurnaan sifat Allah Jalla fi'ula. tidak akan mampu. Barakallahu fikum. Ini goyahnya. Ini adalah nihayahnya. Tidak akan mampu hamba ini mengungkapkan dengan lisannya kesempurnaan sifat-sifat Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana hamba ini tidak akan mampu melingkupi dengan hati-hati mereka sifat kesempurnaan Allah Jalla fi'ula. Tidak akan. Barakallahu fikum. Seseorang bisa belajar karena melihat takdir. Ada pengaruh, dampak yang dia dapatkan di dalam hidup dari sifat-sifat Allah Jalla wa'ala tersebut. Hanya sebatas itu yang mereka bisa kaji dan dalami. Allah Jalla wa'ala maha mendengar. Apa yang bisa dicapai oleh ilmunya manusia dengan Allah maha mendengar? Barakallahu. Paling-paling Allah akan mendengar ucapan, bisikan dimanapun dengan bahasa apapun dalam waktu yang sama. Tidak akan mengganggu pendengaran Allah Jalla wa'ala. Tidak akan menyibukkan pendengaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang mampu. Tapi puncaknya, tidak akan pernah hamba ini mampu untuk mendalaminya. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Lisan tidak akan mampu untuk mengungkapkannya. Barakallahu fikum. Kalau kita mendengar sesuatu, ibu kita berbicara sesuatu misalkan, tidak mampu. Tidak mampu kita untuk mencerna dua-duanya. Tidak akan punya kesanggupan. Allahu Jalla fi'ula, hambanya berbicara dengan beragam bahasa, mengutarakan hajat dalam waktu bersamaan, di belahan dunia, dari makhluk yang namanya manusia, atau juga dari makhluk yang tidak berakal. Tidak ada yang kemudian disibukkan pendengaran Allahu Jalla fi'ula. Sebagaimana penglihatannya juga demikian. Sebagaimana kekuasaan Allahu Jalla fi'ula. Nah, kalau seseorang sunni salafi benar-benar terdidik di atas akidah dan tauhid seperti ini rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dimanapun dia hidup barakallahu fikum, dalam kondisi apapun dan bagaimanapun, dia akan tahu, dia akan dekat dengan Rabbnya rahimani wa rahimakumullah, dia akan tenang dan tenteram barakallahu fikum. Itulah buah dari ma'rifatullah. Nah, satu faedah barakallahu fikum yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Kata beliau, dalam ungkapan seseorang tidak akan bisa masuk ke dalam surga di akhirat sebelum dia menjadikan dunia ini sebagai surga. Subhanallah. Betapa dalam makna yang diucapkan. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menjelaskan ucapan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala ini, seseorang tidak akan bisa menjadikan dunia ini sebagai surga kecuali bima'rifatillah, kecuali dengan berilmu tentang Allah Tabaraka wa ta'ala. Dengan dia berilmu tentang Allah Jalla wa'ala, dia bisa tenang hidupnya, tenteram hidupnya, dalam kondisi apapun dan bagaimanapun. Kata Imam Ibnul Qayyim, inilah dia ciri-ciri kehidupan di dalam surga. Ketenangan, ketenteraman, kebahagiaan. Kalau seseorang setelah bermakrifat, berilmu tentang Allah Jalla wa'ala, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan ketenangan, mendapatkan ketenteraman hidup di dunia ini, maka barakallahu fikum, dia telah menjadikan dunianya sebagai surga. Dia telah menjadikan dunianya barakallahu fikum sebagai surganya rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka oleh karena itu, kita harus terus memperdalam akidah dan tauhid rahimani wa rahimakumullah di dalam hidup ini, barakallahu fiik. Kemudian kita terus berupaya untuk mengamalkannya, berharap kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Allah membantu dan menolong kita untuk menjadi orang yang terbaik, sebagaimana ucapan Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah menceritakan gurunya Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, tidak ada saya mengetahui orang yang paling terbaik, paling bagus hidupnya dari dia Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, dalam kondisi terjepit, terhimpit dari berbagai macam ujian dan cobaan. Tidak ada yang paling terbaik hidupnya yang saya jumpai, kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah dari Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Beliaulah yang menukilkan ucapan gurunya. Apa, kata Syekhul Islam, apa yang bisa diperbuat oleh a'da'i, oleh musuhku terhadap diriku, surgaku itu ada pada diriku. Apa yang bisa diperbuat? Subhanallah, barakallahu fikum. Kita berharap kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dengan bimbingan ilmunya rahimani wa rahimakumullah, kita menjadi yang terbaik, barakallahu fikum, untuk diri kita, dan menjadi terbaik buat orang lain dimanapun kita berada. Allahumma amin, Allahumma amin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Subhanaka Allahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.